Di belakangku kini kau berubah. Di belakangku kini kau merasa hebat. Tapi kini ku rasa diriku tak berdaya. Karena kini ku sudah tak berarti. Diriku tak berdaya. Karena kini ku sudah tak peduli lagi. Kau buang waktuku. Jelas kau buang waktuku.